بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah para bapak para ibu kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya warga jagat sura nggih ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala nggih jagat niku maknane pun donya sura niku pendekar nggih dadi jagate para pendekar gitu. Menawi kadi niku kaya sono niku papan papan panggonan niku miturut bahasa sastra basa Jawa nggih mbok menawi mangke saged dipun takeni riyen cikal bakal dusun niki kadisono niku mengkuwi gati napa. Ning niku kirang wigati ingkang baken Allah Subhanahu wa taala dawuh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau lan menawa ahlal qura, walau anna ahlal qura menawa para warga ana sawijining karang padesan amanu wattaqau iku padha iman padha takwa lafatahna yakti ingsun bakal mbukaake alaihim kanggo dheweke barakatin barokah-barokah ingkang kathah minas samai wal ard saking langit lan ugi saking bumi. Dados menapa kemawon asma desanipun sauger penduduk desa niku para warga ingkang gesang wonten karang padesan kala wau kersa iman kersa takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala mesti Allah niku bakal maringi barokah rejeki ingkang kathah asalipun saking langit asalipun saking bumi. Rejeki niku wonten ingkang asalipun saking langit wonten ugi rejeki ingkang asalipun saking bumi. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik sedaya, wonten kalau dengan siang punika kita dipun gampilaken dening Allah makempal manunggal wonten masjid mriki meniki asmanipun masjid Al-Hidayah wonten telatah Kadisono. Kadisono Sawangan Gantang nggih. Kadisono Gantang Sawangan Magelang saperlu badhe ngangsu kaweruh ngudi elmi agami supados kula panjenengan sedaya niki mangke dipun gampilake dening Allah Subhanahu wa taala nggih lumebet wonten saklebetipun swarga. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan. Man sapa wonge salaka kang lumaku ana sak dhuwure dalan yaltamisu fihi ilman niatipun menika kagem ngaji ngangsu kawruh hang rawuhi papan-papan pengaosan lan majelis taklim sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Dados dalan tumuju swarga menika kathah para jamaah sedaya. Kathah estu-estu kathah. Ananging ingkang cepet antawisipun mergi ingkang cepet nggih nyebabake kula panjenengan sedaya lumebet swarga menika antawisipun talabul ilmi. Talabul ilmi niku napa? Pengajian. Pengajian niku carane dos pundi? Tenguk-tenguk. Mila wong ngaji niku mboten pareng diarani wong-wong sing pengangguran, mboten pareng. Sebab piyambake pun nembe ngupadi keselamatan, ngupadi bebungah wonten ngalam donya, keselamatan wonten alam akhirat. Lah kok tenguk-tengune kok selamat? Nun inggih. Sebab piyambake pun nembe midhangetaken dawuh pangandikanipun Allah. Jenengan nate mirsani ketoprak mboten, Pak? Niku nek ratune nembe ngendikon kuabeh ra sami tengok-tengok nggih. Sami midhangetaken kanthi sae niki ingkang dawuh sanes ratu ning ratune para ratu. Sinten menika? Allah Subhanahu wa taala. Mila wajib awake dhewe ditimbali dening Allah. Salat nang masjid gereja. Pengajian gumregah. Sengkut gumregut kanthi semangat. Alah pengajian syukur tengok-tengok antuk-antuk ngono. Lak rumangsamu. Coba nek enten presiden mriki ajeng dawuh ngoten. Rak kemeruyuk to nggih. Niku nalika ingkang ngendika presiden punapa malih wonten papan pengawasan menika ingkang dipun aturaken dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden rawuh mriki maringi kretek, maringi dalan nggih mboten. Ning nek Allah Subhanahu wa taala ingkang dawuh menika ngasto hidayah, ngasto bebungah, ngasto keselamatan. Majtama qaumun ora ana sawijining kaum kang ma kempal fi baitin ana sak jroning omah min buyutillah saking dalem-dalemipun Allah menika masjid. Yatluna kitaballah piyambakipun sami maos Al-Qur'an wa yatadarasunahu fi ma bainahum lan sami nyinaoni isining Al-Qur'an niku illa kejaba nazalat bakal mudun alaihi marang dheweke as-sakinah rasa tentrem lan ayem. Kula piyambak ten mriki niku tentrem ayem nggih. Para jamaah semanten ugi menawi rawuh pengajian tentrem lan ayem, saking ayeme ngantuk gitu. Nggih mboten. Saking ayeme lali utang gitu. Nek menawi sampun bibar pengawasan utang menika kedah dipun sahur. Nek mboten nyaur niku jenenge kucing. Lho napa nggih? Kucing gandek meyong omahmu ngendi ngerong apa ora gatel? Adus. Apa iso nimba nyemplung? Apa ora adem? Kemul apa duwe kemul utang nek ditagih ngemplang. Niku ku kucing. Nek menungsa mboten pareng tingkah lakunipun napa melu-meluku kucing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, bapak ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Irah-irahan pengawasan wonten kalodangan siang niki menungso ora tedas dalil. Maknanipun tas pundi? Wonten peranganipun umat Islam ingkang sampun madep mantep tumpah setia tuhu wonten ngarsanipun Allah maos kalimat syahadat. Piyambakipun lisanipun nggih ngaku dados umat Islam, KTP-nipun ugi Islam, ananging nalika dipun dawuhi dening Allah, dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi niku mboten tedas. Mboten tedas niku maknane napa? Ora kontal, nggih, menteles, nggih. Menteles, Pak. Dipun waosaken ayat, wah, ayat ngopo semare ora marai sugih kok le. Jadi menungsa niku pingine ming sugih mawon kita. Rinten dalu enjang sonten nalika netranipun melek menika ingkang dipun penggalih namung duit mawon. Pokoke nek menghasilkan duit mangkat, nek ora ning duwite wegi ngoten. Ngantos wonten peranganipun menungsa ini kula diceriosi nggih. Peranganipun manungsa Islam niku tindak saben niku jam kalih dalu, Pak. Jam kalih dalu niku sampun tindak sabin. Mengke konduripun bibar maghrib saben dinten ngoten niku. Diajak salat ten masjid, Pak De, ayo tindak masjid manembah marang Gusti Allah. Allah, kowe kuwi lho gaya. Wong-wong do mangkat salat ning masjid lho aku wis kemeringet ning Tegal ngoten niku. Aku wis kemeringet ana sawah. Kinten-kinten niku, nek mati sawahe dikantongi mboten. Mboten wong mori niku mboten enten kantongane to nggih. Kain kafan niku mboten enten kantongane, mboten saged ngantongi arta, mboten saged ngantongi yatra, mboten saged ngantongi sawah. Bondo donya sing dipadosi esuk awan sore niku sedanten dipun tilar. Awak dhewe ndandani omah dipikir nganti esok awan sore pun dadi niku paling banter nggih. Panjenengan lenggah wonten dalam kalau 70 tahun. Kados kula ngeten iki, yuswa pun umur kula pun 37 upama sesuk kula gadah omah, paling banter nggone omah niku pinten taun kula? Kantun pinten taun mele? Kali 20 taun? 30 taun? 30 taun mele kula pun 67. Nek tekan 67. Ning wonten dalam wonten omah ingkang sakelangkung dangu, ingkang sakelangkung awet. Omah ten pundi? Omah wonten akhirat. Mila Allah Subhanahu wa taala ngendika wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Prayogane saben-saben manungsa iku nyawang menggalih mikirake apa kang wis ditindakake kanggo sangu mati. Sebab penggesangan sak bibaripun awake dhewe mati niku langkung dangu malih. Ten ngalam donya niki 67 dosa, Pak. Kanjeng Nabi ingkang dawuh, "Akmaru ummati ma baina 60 wa 70." Umure umatku kuwi antarane 70 tekane 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, lan sithik banget sing bisa ngluwihi 70. Wonten sing 8 dosa wonten ning sithik. Malah wonten ning nembe kalih dosa. Wonten ingkang sedasa taun, matur nuwun, Pak. Wonten ingkang gangsal welas taun lan sak piturutipun. Nggih. Dados manungsa ingkang lantip ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pintere jala langit menika tiang-tiang ingkang tansah ngamal soleh kanggo kepentingan gesang sak sampunipun mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, ewon dene kedahipun nggih umat Islam, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang sampun ngucap kalimat syahadat, sumpah setia tuhu teng ngarsanipun Allah, piyambakipun matur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, kula nekseni mboten wonten sesembahan ingkang diibadahi kejawi namung paduka. Ya Allah, kula nekseni bilih Muhammad niki nabi lan utusanipun paduka. Ya Allah, niku mboten namung mandek wonten nggen lisan. Sebab para ulama sampun dawuh, sapa wengi ngucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, piyambakipun kedah nindakaken sekawan perkawis. Ya Allah, kula nekseni Muhammad nabi lan utusan paduka. Aja gampang-gampang, patang perkara kudu tok tindakake dawuhipun para ulama. Setunggal napa? Ta'atuhu fima amara. Nindakake sedanten dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula pitados Muhammad niku nabi utusan paduka. Ning nek Muhammad dawuh marang kowe tok tindake apa ora? Nuwun sewu mboten niku gotang syahadatmu. Ngoten niku. Dadi sumpah niku wonten werdinipun para jamaah, mboten namung sekedar mandeng wonten nggen lisan, wonten nggen pangandikan tok til mboten. Nggih. Pak, kula niku yakin percaya jenengan niku bapakku lho. Aja gampang-gampang le. Wene aku dadi anakku kuwi tenan apa ora? Lah nggih napa mboten wong sing nekseni brojol kula kan panjenengan. Ya nek masalah anak biologis ki ya tenan, ning lak ya eneng anak sing kurang ajar wong tuane. Kuwi dudu anak sing sejati le. Nek kowe anakku tenan kowe tak kongkon manut le, kan ngoten nggih. Darine anak kok dikongkon nukoke lengoe malah melincur dikoke udut. Nggih to. Enten le, make tukoke lengo le. Pinten mak? Ya, tak kaya di 50.000 nggih, mulih-mulih nggawa layangan. Mboten nggawa lenga. Oh, anak setan kowe nakal ya, kon tuku lenga malah tuku layangan. Anak niku nek dura kok wangsulan lho kalih mak e. Anek aku setan kowe apa mak? Wewe to mak. Apa gendruwo gitu. Na'udzubillah min dzalik. Niku no ya apa pantes ngaku anak marang wong tuane nek kurang ngajar ngoten niku. Nggih, semanten ugi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika piyambakipun sampun ngucap syahadat sumpah setia tuhu pitados ngelengganani pilih Muhammad nabi utusanipun Allah, nggih kedah nindakake dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Sak ngoten niku. Niku makna syahadat. Ingkang angka kalih napa malih? Wajtinabu manaha anhu wa sajara. Nabi melayu ngadoh saking sedanten laranganipun Kanjeng Nabi. Laranganipun Kanjeng Nabi menika ora kathah. Semanten ugi dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi menika ugi kathah. Radi majeng mawon mangke jamaah ingkang tasih kentun supados saged napa niki komanan papan panggenan kagem lenggah. Kanjeng Nabi ngendika tawassau wa tafassahu. Nalika sira pengajian iku padha napa nggih berlonggar-longgarlah kalian. Berikan tempat untuk saudara kalian. Ngoten niku. Kula niki insyaallah mboten corona nggih dadi aman ya. Mboten ketularan mangke senadyan kula ngeden-ngeden ngene. Insya Allah. Corona pun ical nggih. Pun nol kasus mriki. Nggih sami kene kula nggih pun nol kasus niku. Anu virus coro niku. Mugi-mugi mboten wangsul malih nggih Pak nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dados makna syahadat ingkang angka kalih nalika sampun ngucap syahadat samekta ing gati sawega ing diri nindakake dawuh pengendikanipun Nabi lan nebi melayu ngadoh saking sedanten larangan awisanipun Kanjeng Nabi. Awisanipun Nabi menika kathah tuladanipun anak niku mboten pareng getak dumateng tiyang sepuhipun kalih. Nggih, wala taqullahuma ufin. Lan sira aja pon aja matur marang wong tuamu sak kloron uf. Wala tanharhuma lan aja wani getak ngangkat swara ana ngarsane wong tuamu loro. Wa qullahuma qaulan karima alanging matur marang wong tuamu loro kanthi atur sing ngelembah manah. Alus ngoten niku. Niku caranipun anak ngendika matur wonten ngarsanipun tiyang sepuh. Nggih, wala taqullahuma ufin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Aja kondo uf. Aja getak wong tuamu lan matura kanthi tetembungan-tetembungan sing andap asor lan ngelembah mana. Niku dawuh pangandikipun Kanjeng Nabi lan larangan ora kena getak. Ning sepinten kathahipun nggih anak-anak kaum muslimin ingkang bengok wonten ngarsanipun tiyang sepuh. Belajare wis syahadat. Kok nek karo wong tuane kok nyengileh ra jamak. Nek karo tanggane wis hormat nggih to. Napa niku munduk-munduk bareng mulih ning omah ngamuk kalih tiyang sepuhipun kalih. Menika mboten pareng. Awisanipun Nabi kita dipun tilar. Napa malih niku awisanipun Nabi? Nggih kathah nggih. Nek dawuh Kanjeng Nabi kathah ugi menawi wonten panggesangan bebrayan ten alam karang padesan ngeten iki, Kanjeng Nabi nate meling dumateng sahabatipun Abu Dzar dawuh, "Ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, idza tabakhta maraqan, menawa silok olah pangan sing ana duduwe aksir ma'ahu." Ake ana duduwe. "Sumangdur ila ahli baitin min jironika, banjur sawangan tonggo teparumu kanthi becik, fa'asibhum min habi ma'ruf." Terus wene ana tanggamu iku nggih olah-olahan panganan iku mau kanthi cara becik. Dados ibu-ibu ingkang wonten nginggil nalika panjenengan niku masak nggih, masakan sing kinten-kinten niku beda kalian adat lupiyo. Beda kalih biasanipun nggih. Kayak enten duduwe, tuladane pun napa Pak? Masakan sing enten duduwe niku nek mriki. Napa mriki remene garingan kabeh? Bakso, napa male? Gule, semur, mah marai kemecer ya ta. Niku dipun kathahi duduhipun. Terus jar pripun nek duduhe pun kathah, kombang-kombang ngono. Diendum dumateng tangga tepale. Lah tangga kula niku kuatah sanget niku Pak. Dawuhe Kanjeng Nabi ingkang paling celak lawange kalih lawange awake dhewe. Sing luwih didhisikke niku sing lawange paling cerak kalih awake dhewe. Senadyan ora mambu sedulur. Oh kula dhisikke sedulur kula lah sedulure ning Jakarta tak kirimke omah mambu ning dalan gitu. Jangane niku wae. Iki dawuh pangandikanipun Nabi. Dados nek wonten umat Islam urip ten karang padesan kok cethil ora karu-karuan. Cetil niku nek nemen basa Jawane dipun wastani napa? Cetil metakil. Cetil bergidil, cetil, metitil ya ta. Napa meleh? Pokoknya sing bahasane til-til niku elek biasane. Pokil ya, metitil, bergidil, mutakil. Nggih, sregep salaten masjid ning cetile nek udud billah min dzalik. Nganti di parapi kalih tangga teparo kae lupa cetil karo mbok cetil kae. Lah niku ateges piyambake pun ngucap syahadat ning mboten nindakake dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ingkang angka 3 napa Pak? Ingkang angka 3 menika tasdiquhu fima akhbar, mitadosi, mercayani dumateng sedanten dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Mitadosi sedaya kabar ingkang dipun ngendikake Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad dawuh napa mawon awake dhewe kudu percaya. Lho niku nek panjenengan sampun maos kalimat syahadat. Ning nggih napa wonten umat Islam niku maca kalimat syahadat ning dawuhe Kanjeng Nabi mboten dipun pitados kathah Pak, entek amek kurang golek. Tuladanipun napa niku kula aturaken. Kanjeng Nabi ngendika al jinnu salah satu asnaf. Jin niku ana telu perangane. Jin menika wonten tiga peranganipun, wonten tiga jenisipun. Sinfun perangan angka siji lahum ajnihatun sing duweni suwiwi yatiru nafil hawa sing bisa mabur ana awang-awang. Dadi perangane jin iku wonten ingkang saged mabur. Nek panjenengan mesane ning menungsa kok iso mabur niku digendong jin. Jin kelas kakap, mboten sedaya jin iku saged mabur, Mak. Ning ming jin-jin sing trahku sumor besing madu wijiling narata patedake ngandana wari. Napa enten trahing kesumoh jin wonten Pak? Nek menungso enten sing trah kesumoh jin nggih wonten sing trah kesumoh. Menungso niku enten sing dadi ratu jin nggih wonten sing dadi ratu ra ngoten niku. Setunggal jin sing saged mabur. Angka kalih Allah aqrabu wal hayat jin sing rupa kala jengking lan ula sawer. Angka tiga jin sing seneng pindah-pindah. Pun niku dawuhe Kanjeng Nabi. Anak ten kadisono niku jin enten pinten. Entek amek kurang golek. Wonten tuyul. Tuyul niku ada beberapa varian tuyul gitu. Tuyul, selemet, intuk gitu. Pirsa intuk, Pak. Pirsa mboten? Intuk mboten pirsa? Intuk niku nggih tunggale tuyul niku. Nek selemet pirsa mboten? Selemet niku nek njekuk selemat-selemet. Nggih, dadi dhuwit sak gepok niku sing dijupuk ming setunggal. Selemet, selemet, selemet, selemet. Niku jenenge selemet, Mak. Niku entuk, niku selemet, niku tuyul, niku memet padha niku. Napa meleh? Dedemit sing enten kang disono kuwi enten apa mawon nggih? Nggih. Wonten sundel bolong Ya nek sundel ki mesti bolong, nek sundel buntet mboten enten gitu. Terus wonten apa malih? Ora jenengane tok-tok ora ngerti. Wong sugih ya, sugih banyak punya banyak koleksi dedemit iki ditekoni meneng ae. Napa, Pak? Hah? Lere. Lere. Wewe ya nggih, wewe. Wewe niku nggih enten macam-macam, enten wewe gombel. Enten wewe putih, ada wewe merah. Nggih, tatek bengek neko-neko. Nah niku sedanten mboten parang dipun pitadosi. Menawi awake dhewe niku sampun mitadosi, sampun ngucap syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nggih mitadosi dawuh Kanjeng Nabi jin niku wujude ngene-ngene cah. Ampun gadahi kapitadosan sing maneka warna sing mboten dijelasake, mboten diterangake dening dalil. Sebab niku kelebu perkara gaib. Kula panjenengan sedaya mboten mangertosi perkara gaib kejawi ada dasar wahyu saking Allah. Allah Ta'ala ngendika kul dawa sira Muhammad la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Muhammad ora ana makhluk sawiji ana langit, ora ana makhluk sawiji ana jagat, mboten ming jagat sura, jagat kabeh. Sing mangerteni barang gaib kejaba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sira iku aja pot, aja kondo. Nggih ngandhakake perkara sing sira ora duweni ilmu. Inna sam'a yakti niki napa talingan wal basara peningal wal fuada lan ati kullu ulaika kana anhu masula. kabeh niku badhe dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Karo meneh sing jenenge dedemit sing akeh niku entene mung ten Indonesia niku, Pak. WW niku nggih mengantene ten mriki. Nggih, ten luar negeri mboten enten WW. Entene mung Dracula kalih Casper. Mriku. WW sundel bolong glundung pringis. Pirsa glundung pringis, Pak. Glundung pringis niku nek dalu jenengan mireng wonten kambil ceblok telepok niku ampun dipendet ampun diparani. Mungkin nak diparani di mana berarti wihihihi ngoten niku jare glundung pringis. Miturut kula glundung pringis niku midhangetaken pengajian ngantuk terus glundung bar niku meringis niku jeneng. Niku jenenge glundung pringis ra ngoten. Nggih. Dados sedanten kabar ingkang dingendhikake Kanjeng Nabi menika kedah dipun pitadosi. Malih Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala ngendika lumantar Kanjeng Nabi nggih. Pilih menungso mati niku mboten saged bali teng alam donya, Pak. Ning sepinten kathahe umat Islam nggadahi kapercayan kapitadosan wong ki nek urung wayahe mati mesti nyawane bakal ngelambrang. Miturut kula wong ki nek urung wayahe mati ora bakal mati. Nek wis mayahe mati mesti mati ra ngoten. Nek pun mati niku berarti pun wayahe mati. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, lan Allah Subhanahu wa taala ora bakal ngerendi-ngerendi, tidak akan menunda-nunda pati niku idza jaa ajaluha, menawi sampun dumugi wektalipun ajal, menawi sampun dumugi patine siji pesthi loro judu telu wahyu papat pangkat lima dunya kelebu pati menika sedanten wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten menungsa urung wayahe mati, mati niku mboten enten. Menungsa nek pun mati ateges sampun tekan wayahe mati. Jadi wong mati niku nyawane mboten saged dolan, mboten saged meripeni, mboten saged. Dalilipun pundi niku? Dalilipun dawuh pangandikanipun Allah Zat ingkang murba mahasiswa jagat saisinipun, ingkang nyipta jin manungso, ingkang berhak dipun ibadai, dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten Al-Quran. Hatta idza jaa ahadahumul maut, nganti nalika pati iku teko marang manungso, qala rabbirji'uni, manungso matur, ya Allah kula nyuwun dibalekke teng alam donya ya Allah. Wong mati niku, nek pun mati dheweke nyuwun matur dumateng Allah. Ya Allah, kula pengin diwangsulake teng alam donya ya Allah. Lah arep ngopo kok pengin urip neh? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kula pengin wangsul teng alam donya supados kula niki saged ngamal soleh sing pun kula tinggal. Kula pengin wangsul teng jagat sura supados kula saged nderek pengajian Ahad. Kula pengen wangsul ten jagat sura supados kula saged kelan bakso kula dumki tangga teparo. Kula pengen wangsul ten jagat sura supados kula saged ngumbah rai kula ngangge toya wudu supados kula niki bathuk kula niki iso jungkel kenten sejadah. Supados kula saged salat, supados kula saged ngamal soleh ya Allah, kula pengen mantuk disembatane mboten kinten-kinten. Kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha, sepisan-pisan ora bakal tak sembadani apa sing dadi penyuwunmu ning iku mung mandek ana nggon lisan wae. Wa min waraihim, lan ana mburine wong-wong sing mati barzakhun, iku ana tembok pembatas nggih ila yaumi yub'atsun, sing boten saged ditembus, mboten saged dipun jebol ngantos dumugi dina kiamat. Jadi wong-wong sing pun mati niku nyawane rohipun pun dipapanake wonten alam gaib terus ditembok dening Allah. Tembok niku jenenge barzakh. Mila alam kubur diwastani alam barzakh. Mboten saged dijebol dening sinten kemawon nganti tekane dina kiamat. Niku ketadipun pitadosi. Nalika kula panjenengan sedaya sampun madhep mantep ngucap kalimat syahadat. Niki kapitadosan mboten pareng goreh, mboten pareng rongeh, mboten pareng miyur-miyur. Mila nanti wonten kedadosan, Pak. Enten menungsa niku kesurupan. Ditakoni, kowe sapa? Aku ki Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad urip ning ndi? Ning swarga. Kowe sapa? Aku nyawane Nabi Muhammad. Manggone ngendi? Ning swarga. Nabi Muhammad ki wong Arab ya. Saiki ayo, ayo awake dhewe ngobrol wawan pangandikan nganggo basa Arab. Barang ditekoni nganggo basa Arab niku jine iku plengah, plengoh. Jare kowe ki Nabi Muhammad. Le, ngerti aku nek kowe ki ming lelembut setan sing ngaku-ngaku dadi Nabi Muhammad. Sebab boten wonten menungso mati niku nyawane iso bali ten ngalam dunya. Ning niku murni jin sing nembe membo-membo ngaku-ngaku dadi nyawane wong sing wis mati. Wontene syariat Islam, umat Islam sampun anggadai kapitadosan ingkang gumathok madhep mantep mboten miyur-miyur. Bilih rohipun tiyang ingkang sampun sedo menika mboten saged bali ten ngalam donya. Senadyan niku sedanipun kecelakaan, senadyan niku sedanipun menika gantung, utawi sedanipun menika kepleset tiba durung wayahe, empun wayahe, Pak. Nek empun mati niku berarti pun wayahe mati, mboten enten wong mati durung wayahe mboten enten. Nek urung wayahe ora bakal mati rak ngoten nggih. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang angka sekawan nggih. Sepindah wau nindakake dawuh Kanjeng Nabi, nebihi awisanipun Nabi, mitadosi kabar sing dingendikake Kanjeng Nabi. Ingkang angka sekawan niki Allayubadallahu illa bima syara'a. Mboten pareng kula panjenengan sedaya ingkang sampun ngucap kalimat syahadat manembah, mboten pareng ibadah dumateng Allah. Ngibadah dumateng Allah mboten pareng, mboten pareng kejawi nggunakake syariat ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula pitados Muhammad niki nabi lan utusan paduka. Heeh, terus piye? Kula ngibadah dumateng paduka ya Allah. Nganggo carane sapa? Nuwun sewu niku nganggo carane wong kafir niku. Oh, nek ngono syahadatmu gotang. Dungo, carane dungo, carane dungo nggih nderek, carane dungo Kanjeng Nabi, carane ngibadah dumateng Allah salat nggih salate cocok kali salatipun Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi ngendika sallu kama raaitumuni usolli, padha salato sira kabeh marang Allah kaya dene anggonku salat. Maknanipun salatmu iku kudu padha karo salatku dawuhipun Kanjeng Nabi. Mila kula panjenengan sedaya kedah ngaji dos pundi tata caranipun salate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhari raya cocok kali hari rayane Kanjeng Nabi. Napa niku? Dinten Jumat setunggal, angka kali Idul Fitri, angka 3 Idul Adha. Perkara enten pesantren Al-Kafirun merayakan hari raya niku awake dhewe mboten pareng melu-melu. Sebab niku sanes syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke khawatir syahadate awake dhewe go hutang. Nek syahadate gotang, kula panjenengan sedaya ngibadah mataun-taun, sedekah kathah ngoten. Niku mangke khawatiripun muspro ical sia-sia tanpa guna lan paedah. Enten mboten tiyang niku dedagangan modale kathah ning bangkrut. Wonten mboten, Pak? Wonten. Aku weruh tanggoku kae dodol bakso, modale 10 yuta, saiki duwite sak miliar. Saiki aku arep dodol bakso tak modali luwih akeh. Ana modale 10 yuta, aku modale 50 juta. Ning ternyata niki bangkrut. Wonten nggih? Wonten. Semanten ugi ngibadah. Awake dhewe ngibadah dumateng Allah nek mboten ngati-ati saged bangkrut. Napa enten dalile niku? Wonten. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur ingsun tuduhake amal ibadah sing wis ditindakake. Iki salatmu, iki nggonmu ngaji ning jagat sura, iki nggonmu sedekah, iki nggonmu haji, iki nggonmu umroh, iki nggonmu poso. Ganjarane kuatah. Faja'alnahu haba'an mantura. Iki ganjaranmu sing akeh iki tak dadekake kaya lebu muspro ilang, sia-sia tanpa guna. Sebabipun apa? Ngamal soleh ning syahadate go gotang niku wau. Nggih. Nyambut gawe sregep ning mboten absen, ngoten niku lho. macul separok wayahe gajian kancane napa gaji lah gaji kula pun diden awang kowe ora absen gaji iki catet aku rene lho kowe niku paribasanipun tiyang ingkang nindakake ngamal saleh ming kesregepen ning perkara ingkang paling wigati syahadat mboten di mboten dipun gatosaken. Mila umat Islam niku nalika sampun ngucap syahadat perkara sawiji ingkang paling dipun rumat menika kalimat syahadat. Ingkang dipun wastani jimat kalimo sodo. Jimat niku nomor siji sing dirumat, kalimo sodo niku kalimat syahadat. Mboten ping sekedar maos. Maos kalimat syahadat kedah mangertosi werdinipun. Maknanipun tafsiripun kados pundi? Oh, ngoten nggih nggih. Maos syahadat ananging mboten taat dumateng Nabi, maos syahadat ananging larangane Kanjeng Nabi dipun terjang, maos syahadat kabar sing dinggitikake Nabi mboten dipun percaya, maos syahadat ngibadah dumateng Allah nggunake syariat agama liya niku sedanten dadosake awake dhewe niki gotang syahadatipun. Terus menawi pun gotang nek mireng dalil njur pripun kudu tunduk lan patuh. Mboten dados menungsa sing ora tedas dalil. Napa enten to Pak, menungsa niku dipun waosaken dalil ngeyel brengkele. Kula yakin ten jero masjid niki men nggih wonten kok. Sing pun kula aturake niki wau sedanten dawuhipun Allah nggih. Kula waosaken ayatipun, kula waosaken hadisipun. Kula mboten gedebus kerincing kondo sak karepe lambe kula piyambak. Kula namung penyambung lidah. Mubalek niku maknanipun penyampai. Menyampaikan dawuhipun Allah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Ning kula pitados mesti wonten sawiji kalih tiga ingkang hun teori tok. Wonten niku. Sebab napa kathah sebabipun? Ngerti pirsa niki dawuhipun Allah, niki dawuhipun Kanjeng Nabi ning mboten kersa nampa. Niku sebabe maneka warna, Pak. Setunggal niku krana fanatik kepada ajaran nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala ngendika wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Muhammad semono uga ingsun ora ngutus ana sajroning desa sawijining rasul. Rasul niku mesti ajak-ajak bali dumateng syariatipun Allah, ngoten nggih. Ingsun ora ngutus sawijining rasul sing ngajak-ajak wong desa bali nyang agamane Allah illa qala mutrafuha, kejaba mutrafuha seperangane wong desa niku wonten sing matur, wonten sing bantah, wonten sing ngeyel. Alasanipun apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Aku iki lan koncoku kabeh nang desa kene iki wis nemoni mbah-mbahku mbiyen duweni adat istiadat. Wa inna ala atharihim muqtadun. Aku ora gelem melu ajarane rasul sebab aku luwih melu marang ajarane nenek moyangku. Niku ayat pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku nek Allah dawuh niku mesti bener, mesti bener. Mesti wonten sing ngayal, mesti wonten. Kantun awake dhewe milih sing pundi? Milih nderek ajarane para rasul napa milih nderek ajarane aba ana kala wau. Nggih, nek nderek ajarane para rasul selamat bagya mulya donya akhirat. Senadyan mungkin ten ngalam donya niki sok digedhingi. Nggih, sok digedhingi sebab mboten melu tradisi nenek moyang. Digedhingi ten donya sedilit ning sesuk ten akhirat bagya mulya. Benten kalih panggesanganipun Abu Thalib. Abu Thalib semanten ugi panatik dumateng nenek moyangipun. Nalika badhe sida Kanjeng Nabi matur ngendika dumateng Abu Thalib, "Ya ami, Pak lek kula ingkang kula tresnani, kul kalimatan uhajulaka biha indallah." Paduka kula aturi ngendikake kalimat syahadat supados benjang ten akhirat kula saged nyuwunake pangapura dumateng panjenengan ten ngarsanipun Allah. Niku nalika badhe situ. Jenengan mang mlebet agama Islam, jenengan mang tumut ajaran kula. Kula niki rasul utusane Allah. Kanjeng Nabi ngendika ngoten niku. Pripun le mang suli Abu Thalib? Walaqad alimtu anna dina Muhammadin yakti aku wis ngerti wis paham menawa agamane Muhammad iku min khairi adyanil basyariyah. Iku klebu agama paling becik sing diparingake Allah marang menungso. Ngerti aku Islam kuwi bener. Ngerti wit pucuk nganti bongkot ngerti aku Islam kuwi bener. Laulal malamatu menawa ora krana wedi digrenengi. Wala hidharu masabbatin menawa ora krana wedi diarani mengkhianati ajaran nenek moyang. Laqabiltu bidzalika samhan mubina. Mesti aku bakal nompo Islam iku kanthi lilolan legowo. Ning krana aku ki pekewo, krana aku ki fanatik marang adat istiadat nenek moyang, nuwun sewu Muhammad, aku ora gelem nompo. Na'udzubillahi min dzalik. Mila nalika Abu Thalib sampun sedo, Nabi Muhammad niki ngendika, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati Abu Thalib." Yakti penduduk neraka ingkang paling enteng pasiksane niku Abu Thalib. Nggih, diparingi sendal saking geni neraka ya ghli minhuma dimahuhu ngantos umup. Napa niki otakipun Abu Thalib. Piyambake pun seneng madhep mantep melu ajaran nenek moyang ten ngalam donya ning ten mriko diparingi umup. Nggih, niku setunggal. Kula badhe matur ugi dumateng para jamaah mriki sowan kula mriki sepindah badhe nyambung tali paseduluran. Mboten ajeng pados mungsuh mboten saestu. Kula ngaturaken ayatipun Allah dawuhipun Kanjeng Nabi karena kula tresna dumateng sedanten kaum muslimin supados awake dhewe kabeh niku pinaringan selamat. Selamat donya, selamat akhirat. Islam niku dumugi dumateng awake dhewe mboten badhe ngerusak tatanan mboten. Islam datang bukan untuk merusak ajaran nenek moyang. Klentu gedhe nek enten ning ngendika ngoten niku. Ngelembah manah dumateng tiyang sepuh, panggih tiyang asing dayoh disalami mesem guyu. Niku ora ajaran nenek moyang awake dhewe nggih. Bangsa Jawa asring paweh pangan dumateng tangga teparo sing enom uluk salam kalih sing sepuh niku ajaran nenek moyang bangsa Jawa kedah dipun tindakaken. Malah Islam uga ndrawuhake ora parenggetak marang wong tuwa, ora kondo uf lan ngendikake tetembungan ingkang lembah manah lan alus. Niku ora ajaran bangsa Jawa nggih kedah dipun uri-uri sae Pak niku. Ning nuwun sewu, nek ajaran bangsa Jawa, ajaran nenek moyang sing ngajak-ajak awake dhewe manembah dumateng sak liyane Allah, nuwun sewu, awake dhewe mboten pareng manut. Islam bukan datang untuk merusak adat istiadat. Ning Islam niku ndandosi adat istiadat. Sing becik sing sae ayo padha ditutukake, sing ngajak-ajak manembah marang sak liyane Allah, ayo padha ditinggalake. Satemah napa? Kula panjenengan sedaya saged selamat ten ngalam donya, selamat ugi wonten alam akhirat panggesangan ingkang langkung dangu. Ten ngalam donya mung 7 taun niki, Pak. 70 taun, 80. Ning ten akhirat niku mboten wonten telasipun. Nek bejo wiwit awal, bejo selawase, nek cilaka nggih cilaka sak lawas lawasipun. Mesem guyu nalika panggih tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Mesem guyumu nang ngarepe sedulurmu iku lho pinangka sedekah. Shadaqah mboten ngenteni dadi wong sugih mboten. Awake dhewe mong mlarat tetep saged shadaqah. Carane pripun? Sugih esem. Nek ketemu menungso, nek ra ketemu menungso ampun mesem terus. Niku jenenge wong weng. Nggih ora pati waras. Kaum muslimin rahimani niku rahimakumullah niku penyebab angka setunggal, Pak. Kathah kaum muslimin mboten kersa nampa dawuhipun Allah, mboten kersa tunduk dawuhipun Kanjeng Nabi, penyebabipun dheweke fanatik dumateng sinten mau? Nenek moyang, adat istiadat nenek moyang. Ingkang angka kalih al-jahlu. Sebab napa? Kejahilan. Nggih, mboten anggadahi kawruh agami. Selawase niku mboten sok ngaji. Upama ngaji niku gunane berling, nek kober kalih nek eling. Mila para ulama ngendika paribasané wong sing ora ngaji iku kaya dene jaran wuta sing ditunggangi dening joki sing wuta. Nggih. Mlampah wonten sanginggilipun jurang sing belok-belok. Selamat napa cilaka niku? Cilok kacetho jenengan nitih wuta jarane wuta ditumpaki wong wuta kon mlaku ten pinggir jurang mriku. Jlungupe mboten dangu Pak niki. Semanten ugi manungsa ngelampahi gesang ten ngalam donya mboten gadahi ngelmu. Niku kesaenanipun kalih kaawonanipun kalih cilakanipun luwih kathah cilakanipun. Dodolan mboten duwe ngelmu, diapusi terus. Barang entek duit ranggawa. Enten mboten niku. Enten dodolan barang entek ning mulih ranggawa duit. Alhamdulillah bune barang entek lanti dite orang gawa ki. Niku sebab napa mboten gadahi ngelmu semanten iki ngelampahi gesang ten ngalam donya. Nggih. Ngelampahi gesang ten ngalam donya. Tulodo niki wonten ten telatah wetan niku, Pak. Sak desa niku kuabeh gesang enten gunung, enten hutan lindung nggih. Niku mboten wonten sawiji ingkang gadahi sertifikat tanah mboten enten. Kalih pamarentah niku ajeng didamelke sertifikat tanah gratis blas mbok sak rupiah men mboten bayar. Niku wong sak desa kabeh mboten gelem. Kula mboten gelem digaweke sertifikat ngono. Nalika dipun takeni, lho kenging napa Pak kok mboten kersa didamelke sertifikat? Lah wong kula manggon ten mriki wis cilik mbah-mbah kula manggon ten mriki men gratis kok. Nek duwe sertifikat kan dadak bayar pajak ngoten. Niku kira-kira wong lantip wong pono ing pamawas napa wong weng niku? Hah? Wong weng Pak niku. Senadyan jenengan bayar niku nak ming setahun pisan. Ning sesuk jenengan kagungan tanah niku saged disadi. Nek mboten gadah sertifikat jenengan digusur sak desa meringis kabeh. Nggih mboten. Nyetiti simbah-simbis ngene. Lagi lemah kula kok. Lah buktine apa? Mbah kula manggon ten mriki layange lho ndi? Nggo iru gablek mboten dud gablek kula layange. Nek ngene kuwi dudu lemahmu kan lho kono. Niku pun kalah awake dhewe. Nggih mboten. Niku tuladanipun tiyang ingkang jahil. Wong sing bodoh longa-lungu kaya pakanane suket ijo. Mila umat Islam kedah ngaji. Kula remen saestu warga jagat sura niki kersa rawuh mriki alhamdulillah. Niki ngasta kesaenan Pak. Nggih. Supados kula panjenengan sedaya mboten dipun lebetaken golonganipun tiang-tiang utawa menungsa sing ora tedas dalil. Ming krana bodho. Nek wong lantip, wong pinter mesti manut marang dalil. Sebab ingkang damel dalil niku dudu menungsa, ingkang damel dalil menika Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ngendika al jahilu an syai'in ada. Menungsa niku nek jahil dumateng setunggal perkawis mesti ngedingi perkara iku mau. Menungsa niku nek jahil iruh wong salat men panas kok atine. Iruh wong pengajian serik kok atine. Oh, mangkel aku ki nek iruh wong pengajian serik. Aku ki nek iruh wong salat ki panas aku. Kudu muring-muring. Napa enten to ten dusun kidul kula wonten Pak. Nggih, dados piyambakipun niku dados lurah. Lurah niku nek krungu adan niku misuh-misuh muring-muring. Nggih. Wayahe wong turu kempar-kempor loap laop ngoten niku. Dadi nek enten wong adan niku diparani ten masjid niku sing adan niku dipisuhi entek amek kurang golek. Ning sing dipisuhi niku nggih bergenggeng mentales mawon. Dipisuhi meneng wae. Sesuk ora kena adan meneng wae. Wayah ngasar adan meneh. Nggih. Dipisuhi meneh dirungokke. Dadi mangkel nek krungu adan eneng wong salat gething dheweke niku. Sawijining dinten dheweke niku pinaringan gerah dening Allah tumor otak. Tumor otak dioperasi, ada operasi pembedahan kepala. Jadi sirah niku dibedah. Dibedahe mboten kok dilindeske sepur mboten. Mboten kena ditandani nggih, Pak. Dibedah niku disayat ngagem pisau operasi, terus niki sing ngatos niki dinapakke nek lading tedas mboten niki. Mboten tedas, Pak. Tengkorak niki atos niki. Nggih. Niki nek dilating mboten tedas, sing tedas meng kulite. Terus nganggo napa? Ngagem graji ning tipis cilik. Gitu. ngoten niku. Saged bayangke mboten awake dhewe digraji sirahe. Ya Allah, digraji sirahe, dipendhet tumore, nggih. Terus di nyanake meleh napa tiga ilim napa-napa mboten ngerti kula. Dijahit meleh ngantos koma beberapa hari niku pingsan. Kepleh-kepleh ngantos pirang-pirang dino. Niku kanthi izin palilahipun Allah pinaringan seger waras. Pulih meleh. Niku kedadosan langka, Pak. Tumor otak dioperasi sirahe iso mari niku longko rata-rata bablas rata-rata soare niku nggon rempi Pak niki pitados mboten jenengan niki rempi nek mboten pitah mah jeblas geng bahaya niki nggen sirah niki lah Mbah Lurah niki nalika sampun mantun saking gerahipun niku malik grembyang sing waune babar blas mboten nate salat dadi sregep salat. Sing waune gething krungu swara adzan niku malah kadang kala piyambake adzan. Nek pengaosan ngeten niki piyambakipun yuswanipun sampun sangang dosa nggih. Niku nek kula ngaturaken pengaosan lenggahe mesti terngarep dhewe ngeten niki. Sing nom-nom niku mboten pitakenan ngeten kabeh sing nom-nom kaya lingsang nggih. Mengke simbah niki malah takon, "Badhe nyuwun pirsa nek ngeten-ngeten pripun-pripun?" Ten dusun niku dereng nate wonten warga ingkang kurban sapi blas dereng nate wonten. Mbah mantan lurah niki sing pertama kurban sapi. Niku sapine kula niku ajeng kula nggih kurban niku Pak. Oh nek kurban sapi niku kedahipun tiang pitu Mbah, nek tiang setunggal mboten pareng. Lah nek kula setatke anak-anak kula sing ten Jakarta pareng mboten pitu nggih pareng niku. Oh nggih niki sapi kula ngenjang nggih kurban. Mongkor yen panas atine. Nek enten wong adzan di pisui. Mergo napa? Jahil murakab. Nggih, bodoh lunga-lungu kaya kebo pakanane suket ijo. Kadang kala deluang barang ya dipangan gitu. Kebo niku. Mila supados awake dhewe niku dadi menungso ingkang tansah nampi dalil, tedas dalil. Nindakaken dawuhipun Allah lan Kanjeng Nabi kudu wonten usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong kang usaha golek dalanku kanthi cara ngaji mesti bakal tak tuduhi dalanku. Mumpung kula panjenengan sedaya tasih seger waras nggih, menawi wonten dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, Pak Ustadz niku nggih nerangake ngeten-ngeten sami'na wa atokna. Mboten mungkin Pak Ustadz niku ajeng gedebus kerincing ngapusin. Nggih. Mumpung awake dhewe tesih seger waras, mboten ngentosi diparingi tumor otak. Ya nek selamat urip melih, nek bablas. Na'udzubillah min dzalik. Cilaka donya, cilaka akhirat. Dados perkawis ingkang nyebabake menungso mboten tedas dalil niku wau setunggal fanatik nenek moyang angka kalian apa wau? Jahil angka 3. Angka 3 dereng to. Nembe angsal kalih niki. Gek pun ajeng maghrib niku. Piye iki juran? Sing angka 3 kula tambahake secara ringkes kemawon ingkang angka 3 niki. Al-ghuluwu fis solihin, melampaui batas di dalam mengkultuskan orang-orang soleh. Wah, aku nek ora karo ustaz kaya aku ora. Ustaz liyane iki ora nang ngeteli apa-apa. Pokoke ustaz kaya ngongkon aku nyemplung jurang mesti aku anjlok. Lah niku mboten pareng, Pak. Sing dianut awake dhewe niku dudu ustate. Ustaz nek maos dalil, lah niku awake dhewe manut. Ustaz nek napa niki ngasto dawuh pengendikanipun Allah, awake dhewe wajib manut. Senadyan dudu ustaz, senadyan dudu trahing kesumor mbesing madu, senadyan dheweke niku wong sudra papeki, kere gedibal 27 paribasane, nek piyambake pun ngasto dalil, ngasto dawuhipun Allah, ngasto dawuhipun Kanjeng Nabi, awake dhewe kudu manut nampi pengendikanipun. Ampun dadi wong sing napa niku jenenge hulu ekstrim. Kanjeng Nabi mboten ngeparengake tumindak ekstrim niku. Iyakum wal hulu. Melayu wasira kabeh saka tumindak hulu ekstrim. Fa innama ahlaka man kana qablakum bil hulu. Yakti tumindak hulu iku wis gawe cilaka umat-umat sadurunge sira kabeh. Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, lan tasih kathah penyebab-penyebab sanesipun, ananging gegandengan wektalipun sampun telas, kula cekapaken semanten lan mekaten menggah pengaosan singkat wonten jagat sura mriki. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged beto manfaat